إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam Al-Quran akibat kelalaian. Qala syekh, amma li'radu faqad akhbarallahu fil Quran al-Karim an lahu atharan sayyiatan kathiratan wa awakiba wa nata'ija wa khaymatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran bahwa kelalaian memiliki pengaruh yang sangat besar. Dari sisi keburukannya, kejelekannya, akibatnya. Di antaranya disebutkan dalam surat As-Sajadah ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَكِمُونَ. Siapakah orangnya yang lebih zalim? Siapakah orangnya yang lebih zalim dibandingkan dengan mereka-mereka yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah, kemudian dia malah berpaling meninggalkannya. Sesungguhnya kami, kata Allah, terhadap orang-orang yang seperti itu, sangat murka. Kelalaian yang mengakibatkan orang tersebut meninggalkan syariat, itu mengakibatkan orangnya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tadi kami sampaikan, seorang yang sholat itu perkara wajib, berjamaah, tapi dia lalai, sengaja meninggalkannya. Akhirnya Allah tutup hatinya, tidak merasa menyesal dengan meninggalkan jamaah. Tidak takut, tidak menyesal, dianggap biasa. Tidak berjamaah, enggak apa-apa. Berlanjut penyakit itu, kelalaian. Orang ini melalaikan sholat, bahkan sampai dia tidak sholat di rumahnya. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Karena akibat apa? Allah murka. Ketika Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada seseorang, maka sesatlah dia. Falamma zahu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang dari ajaran Allah, maka kami simpangkan sekalian hatinya kepada kemungkaran. Awalnya sedikit, terus bertambah, terus sampai dia pun berpaling, sampai pada ujungnya meninggalkan. Sampai pada ujungnya apa? Meninggalkan. Itu yang wajib, apalagi yang sunnah. Tidak biasa qobliyah, tidak biasa ba'diyah, salam klepat. Ngerti salam klepat, Pak? Ya. Kebiasaannya. Tidak menyesal, tidak berzikir setelah sholat, tasbih, takbir, tahmid, masing-masingnya 33 kali. Tidak menyesal. Salam klepat. Urusannya pirang-pirang nang pasar, ndadak dikir. Klepat langsung, Pak. Maka hadirin kaum muslimin, lambat laun terus digrogoti, pada ujungnya dia tidak meninggal, tidak melaksanakan. Jadi dia meninggalkannya. Hakadha kaum muslimin, iman itu menjadi rapuh, pudar, lemah, kemudian hilang. Dikarenakan sifat ini, dan sifat ini ada pada diri kita. Disebutkan banyak di sini, cuman waktu kita singkat. Kita masuk pada yang ketiga. Fi'lul ma'asi, perbuatan kemaksiatan, wartika budzunub, dan jatuh pada berbagai macam dosa-dosa. Ini pun menjadi bagian tersendiri dalam menurunkan iman, melemahkan iman, menggoda iman, sehingga iman ini menjadi hilang dari dalam hati orang tersebut. Dalam banyak ayat disebutkan oleh kaum muslimin bahwa dosa itu berpengaruh terhadap keimanan. Di antaranya yang tadi kami sampaikan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang maka kami simpangkan hati-hati mereka dari al-haq. Akibat maksiat menimbulkan maksiat yang lebih besar. Akibat maksiat menimbulkan azab yang lebih besar. Terus begitu, terus. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, bahwasanya yang namanya dzunub yatawalladu ba'duha ba'dan. Dzunub itu melahirkan dosa yang lainnya. Dosa pertama A, besok akan lebih frekuensinya atau jenisnya meningkat. Bukan lagi yang kemarin. Dia sudah tidak mau lagi jiwa ini. Dia pengen yang lebih. Yatawallad, melahirkan yang lebih besar. Terus seperti itu. Itu yang namanya maksiat. Seiring dengan itu, iman pun turun-turun. Semangat beribadahnya pun melemah. Takut kepada Allah pun mulai pudar. Rasa takutnya sudah mulai hilang. Terus akhirnya dia sebagai pendosa. Ini bahayanya dzunub, waikum muslimin. Dosa itu, waikum muslimin, diantara bahayanya adalah menghapus amal soleh yang telah lalu. Untuk kemudian setelah amal solehnya hilang, seiring dengan itu imannya pun bisa hilang. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uru. Kalau kami menyebutkan tentang ayat ini, man hadza laysa biriddah, orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan engkau keraskan bicaramu kepada Nabi seperti engkau mengeraskan suaramu kepada orang lain. Ancamannya, Allah akan hapus amalan-amalan saleh yang kau telah lakukan dalam keadaan kau tidak merasa. Lihat, wahai kaum muslimin, dan Nabi seperti engkau mengeraskan suaramu kepada orang lain. Ancamannya, Allah akan hapus amalan-amalan saleh yang kau telah lakukan dalam keadaan kau tidak merasa. Lihat, wahai kaum muslimin, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan tentang ayat ini, man hadza laysa biriddah, perbuatan ini bukan perbuatan kemurtadan, akan tetapi bal maksiatun, Tetapi ini adalah sebuah kemaksiatan. Tahbitul amala wa sahibuhu la yash'ur. Menghapus amalan yang telah dia lakukan. Pahala yang dia terdapat, dia hilang. Pahalanya hilang dalam keadaan pelakunya tidak merasa. Lihat kata Syekh. Hadza laysa biriddah bal ma'siyah. Berbicara keras di depan Nabi, mengangkat suara di depan Nabi lebih daripada suara Nabi, ini maksiat. Bukan kemurtadan. Kalau kemurtadan menghapus amal soleh, ya total. Kita paham. Tapi lihat, ayat ini berbicara kemaksiatan pun menghapus amalan soleh yang telah lalu. Ini, wahai kaum muslimin, berucap keras. Lah bagaimana dengan kalau menentang? Ya Rasulullah, saya tolak ajaranmu. Kira-kira bagaimana? Lebih besar lagi kemurkaan Allah. Ya Rasulullah, engkau orang dulu, saya orang modern. Enggak mau dong pakai aturanmu yang dulu, kolot. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatakan agamanya Rasul tidak relevan, tidak sesuai dengan zaman. Ini kemungkaran. Lebih parah daripada hanya sekedar mengucapkan keras di depan Nabi. Atau dia mengatakan, ya Rasul, engkau itu Rasulnya orang Arab. Kami ini orang Nusantara. Enggak mau pakai Rasulnya orang Arab. Lah Nusantara Rasulnya siapa, Pak? Sunan Kalijaga? Tukang jaga kali jadi sunan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Perhatikan. Ini penting kita untuk mengerti. Dosa itu berdampak. Bukan hanya ditulis dosa A. Tapi berdampak imannya turun. Berdampak kemurkaan Allah. Apabila Allah murka, maka siapa yang bisa memberikan petunjuk padanya? Berdampak pahala yang telah lalu terhapus. Berdampak dampak yang sangat banyak. Di antara yang sedang kita bahas, perbuatan kemaksiatan itu menjerumuskan atau melemahkan iman seseorang. Yang berikutnya, masih ada waktu. Adalah jiwa yang buruk. An-nafsu al-ammaratu bisu. Jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Wa ya nafsun madhmumatun ja'alaha Allahu fil insan. Jiwa yang disebut dengan nafsun al-amaratu bisu. Jiwa yang jelek. Allah jadikan ini pada setiap diri insan. Hanya Nabi kita saja yang mengalami syaku sadr. Dibelahnya dada beliau dan dihapus keinginan-keinginan kepada kemaksiatan. Ahli bedah jantung manapun gak akan mampu. Hanya Nabi kita saja. Dan hanya malaikat yang diperintah Allah subhanahu wa ta'ala saja melakukan hal itu. Pada setiap jiwa manusia yang lain, masih bercokol hal ini. Berarti kita masih mewaspadainya. Selama kita masih hidup, masih ada jiwa yang menjerit, memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Karena itu orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Al-hayyu la yu'minu minal fitnah. Kalau orang sudah mati, sudah aman, Pak. Sudah tidak bisa digoda lagi oleh syaitan. Lalu mati digoda kepripun, Pak. Jiwanya sudah enggak ada. Tapi kalau masih hidup, kita ini wa kaum muslimin masih terancam. Di malam ini wa kaum muslimin dan malam kemarin kita berkabung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddar ma syaa fa'al. Saudara kita meninggal dunia. 2:30 tadi kurang lebih siang. 3:00 kurang dikit. Orang yang dekat dengan kita. Pengurus dakwah di Cilacap. Namanya Mas Wawan Gunawan. Masih muda umuran saya kurang lebih. Sehat, bergas. Allah takdirkan meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada beliau. Memaafkan segala kesalahannya. Menempatkan pada tempat yang layak. Memberikan nikmat di alam kuburnya. Membentangkan di alam kuburnya. Kita kehilangan. Satu orang yang bergerak dalam dakwah. Menyiapkan tempat untuk ta'lim dan yang lainnya. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang kita tahu dari orang ini. Hadirin kaum muslimin, di hari kemarin meninggal juga saudara kita. Umurnya tidak beda jauh dengan saya. Namanya Al-Akh Saifuddin Zaid. Orang lama ini. Orang sebelum jihad. Lama kurun waktu 94-an dia. Meninggal. Sakit. Yang ini juga meninggal sakit. Kalau yang ini sakitnya mendadak. Kamis sakit. Hari ini meninggal. Hari Jumat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Meninggal di atas sunnah. Walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikannya. Dan amal kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita pun dimatikan oleh Allah di atas sunnah. Amin. Kita tidak tahu matinya kapan. Tidak tahu apakah kita akan mati seperti beliau-beliau tadi. Yang mati di atas sunnah. Dan kita tidaklah. Yani, lau zaki alallahi ahad. Kita meyakini melihatnya baik. Pertanyaannya diri kita masih hidup. Masih mungkin berubah atau tidak Bapak? Masih mungkin. Masih mungkin berbolak-balik hati ini. Masih mungkin. Sekarang walhamdulillah. Entah kita matinya kapan. Seminggu, dua minggu, dua bulan, terus. Kita gak tahu. Dalam kurun waktu hidup kita ini. Banyak aral merintang. Di antaranya. Yang kita hadapi empat tadi di atas. Kebodohan yang harus kita obati. Jiwa yang lalai yang harus kita juga obati. Suka dengan maksiat yang harus kita perangi. Dan adanya jiwa dalam hati kita yang mengompori terus untuk bermaksiat. Seandainya ada tawaran. Kamu mau mati sekarang asal masuk surga? Mau Pak. Asal masuk apa? Surga. Mau. Kesel urip niku Pak. Kesel mboten? Kesel bukan dalam hal apa mencari duniawi pekerjaan itu loh. Kesel apa itu ringan. Kesel kita harus istiqomah itu berat. Waspada dari penghalang-penghalang keimanan itu berat. Terus. Seandainya Allah janjikan masuk surga mati hari ini. Kita pun bergembira. Mengomben juga harap mati. Siki juga harap mati. Ngemutan Pak? Apa aja disit lah. Kita sinom. Mau mati ini pun mutan saya dijaluk Pak. Hah? Juga tidak bisa dihindari. Walaupun masih muda. Masih muda. Anak kenal dua orang ini dengan baik. Yang satu di Palu sana, di Poso beliau. Orang lama kemudian beliau ke sana. Pulang. Jawa. Yang satu teman baik. Teman yang setiap saya tali menyiapkan air minum. Masya Allah. Anda dengar. Di makamnya besok 8:00 AM. Anda kesini. Qaddar ma syaa fa'al. Ini 8:00 ini sudah dimakamkan. Anak terlambat ke sana. Tapi tidak mengapa, karena ini ta'lim. Ya. Tiap ta'lim, beliau yang naruh air. satu kenangan yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mematikan kita semuanya di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faktor dari luar sekarang, hal itu tadi faktor dari dalam diri kita masing-masing. Faktor dari luar secara global ada tiga, kaum muslimin. Yang pertama adalah syaitan. La'natullah alaih. Ini terdapat dalam diantaranya dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejelekannya syaitan khannas yang selalu membisiki dalam dada-dada manusia. Syaitan itu namanya banyak disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Khannas salah satu nama dari syaitan dari bangsa jin yang selalu membisiki dalam dada kita. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, khannas yakni syaitan yang memiliki belalai seperti halnya gajah khurtum. Apabila seorang lalai dari Allah, ditancapkanlah belalai itu dalam dada dia. Yuwaswisu fi. Yuwaswisu, yakni membisik-bisiki. Dan tidak akan tercabut. Terus. Kata Imam Ibn Abbas, sampai hamba itu ingat Allah. Ingat Allah, yakni ingat syariatnya, ingat halal haramnya, ingat aturannya. Barulah syaitan khannas menarik belalainya. Begitu lalai, terp langsung. Yuwaswisu. Ini syaitan ya kaum muslimin. Yang selalu membisiki. Kadang kita diam, tapi jiwa kita berbicara. Jiwa kita terkompori. Jiwa kita tertarik. Jiwa kita hanyut dalam kemaksiatan. Sadarilah itu khannas. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggalkan maksiat tersebut. Hilangkan tawaran dosa itu. Enyahkan. Jangan ikuti. Kalau diikuti, jatuh pada maksiat itu. Hakadza qaul muslimin rahimani wa jami'an. Ya. Yang kedua, ad-dunya wa fitnatuha. Dunia beserta fitnahnya. Dunia ini kaum muslimin, Nabi kita mengatakan, ittaqud dunya, takutlah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan para wanita. Fa innama ahlakana ahlaka man kana qablakum an-nisa. Karena sesungguhnya yang menghancurkan kaum sebelum kalian adalah kaum wanita. Dunia ini fitnahnya luar biasa. Dunia itu hasrat kita. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam penggambaran dunia, enak dan manisnya dunia. Nabi mengatakan ad-dunya hulwatun. Dunia itu manis. Manis. Yani semua orang suka. Wa khadiratun ulwatun khadiratun. Manis dan berwarna hijau. Menyejukkan pandangan. Itu dunia. Semua orang suka. Jangan mengingkari fitrah. Itu manusia. Ada yang mengatakan saya tidak suka dengan harta. Salah. Anda menyalahi fitrah manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, zulminasi hubu syahwat. Allah telah hiasi dalam hati manusia cinta dengan syahwat. Wanita, emas, perak, berlian, duniawi, dan yang lainnya. Itu sangat berpotensi memalingkan kita dari siratal mustaqim. Sedikit kesusahan ekonomi, sedikit kesusahan ma'isyah, kurang harta, sudah bisa memalingkan kita dari al-haq. Menggeserkan kita dari istiqomah dengan kurangnya harta. Fitnah, Pak. Memang secara hitungan kita menghitung-hitung begini, begini, begini. Akhirnya saya putuskan kerja demi memberikan nafkah kepada anak istri. Niatnya baik. Baik, Pak, kerja. Karena memang dia seorang suami harus tanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi ancaman di tempat pekerjaannya, godaan dan rintangannya besar. Di proyek jarang yang sholat. Di proyek jarang yang melakukan ibadah. Adanya maksiat kemungkaran. Maksiat-maksiat tok. Di mes-mes pekerja. Yang mereka jahil. Muslim tapi jahil. Habis kerja siang capek. Sorenya cari hiburan. Hiburan syahwat. Antum yang istiqomah harus berjuang. Bekerja cari nafkah pagi sampai sore. Sore harinya masuk mes. Harus berjuang. Tutup telinga, tutup mata. Dari melihat kemungkaran. Mau bertahan berapa lama. Setiap hari di situ. Enggak mau dengarkan. Wong kuping bolong, Pak. Krungu bae. Musiknya, dangdutnya, ininya, itunya, rusak. Belum lagi kalau ada yang memang pecandu khamar judi, gajian langsung teng. Kenapa? Karena judi. Itu semuanya menggerus iman. Problem. Ini dunia wa kaum muslimin dari sisi kurang ekonomi. Dunia pula dari sisi hartanya melimpah. Orang lain mengatakan jutawan. Mulai dia menghambur-hamburkan harta pesiar sampai ke negeri seberang, ke Singapura. Ada apa negeri kafir? Di sana itu lebih zen. Apa nih? Lebih bagus. Apa nih? Wedonane kelingane, Pak. Astagfirullahaladzim. Malapetaka. Kakean duit. Nek dinasihatilah. Duit pirang-pirang. Go ngapa? Dipangannya orang teng. Fitnah dunia. Sehingga dunia ini menduduki fitnah dari luar. Yang mampu mengurus iman. Yang terakhir, yang dari faktor dari luar, tidak mengapa ini, tambah waktunya Bapak. Cuma tinggal satu. Qurana usu, teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk. Pergaulan yang dimaksudkan. Nabi kita memberitahukan kepada kita al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama siapa yang menjadi teman dekatnya. Wa kaum muslimin, ada satu ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Seorang itu tergantung sekali dengan teman dekatnya. Al-mar'u ma'man ahab. Ibn Mas'ud mengatakan, al-mar'u ma khadanihi. Seorang itu akan bersama dengan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang yang baik, maka dia akan baik. Kalau teman dekatnya jelek, maka dia akan jelek. Nabi menggambarkan penggambaran tentang orang yang berkawan dengan orang yang saleh. Mathalu al-jalisi saleh. Bergaul dengan orang yang saleh adalah seperti halnya kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Minimalnya kita akan mencium bau wangi. Kalau tidak, kita akan diberi atau kita bisa membeli. Kita termasuk bagian dari orang yang wangi. Wamathalu jalisis su' kana filkir. Adapun penggambaran orang yang bergaul dengan orang yang buruk, yang pendosa ul maksiat, itu bagaikan seperti orang yang duduk di samping pandai besi. Nafikhil kir. Di mana pandai besi itu minimalnya tercium aroma yang tidak sedap dari bakaran besi itu. Kalau kamu lebih mendekati lagi, kemungkinan kamu akan terasa panas. Akan terbakar bajumu. Atau bahkan kau terbakar pula kulitmu. Yakni ikut dalam kemaksiatan. Terbawa arus kemungkaran. Maka kita kaum muslimin harus waspada. Cari lingkungan, cari tahu, cari teman, cari kawan yang baik. Agar mendukung kita supaya istiqomah di atas kebenaran. Dan jangan malah justru kita mencari teman yang bisa menghancurkan iman kita. Demikian wallahu a'lam bishawab yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.